أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلكا من الإبل في أنقلها ولفظ الحديث لابن برلان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Dari hadis yang dibacakan tadi yang pertama dari bab yang masih tentang keutamaan Al-Quran dan perintah untuk mengulang-ulangi atau selalu berinteraksi dengan Al-Quran dan makruhnya ucapan nasitu ayat kada tetapi boleh unsituha. Itu hadis dari Anas, yakni dari Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam bermakna hadis Malik ya Malik An-Nafi' yaitu inna ma mathalu sahibi al-Qur'an kama thal ibl mu'allaqa mu'aqqala kama thal ibl mu'aqqala إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلق ذهبت. Perumpamaan, hanya saja perumpamaan sahih Al-Quran, teman Al-Quran, sahih orang selalu dengan Al-Quran. Kamathal ibil al-mu'aqqala, seperti orang antara yang ditambatkan atau yang diikat atau yang diikat. In ahada 'alaiha amsakaha. Kalau seandainya selalu dia lihat dia, amsakaha, maka dia bisa memegangnya, menjaganya, dia tidak hilang. Wa in atlaqa, kalau dibiarkan begitu saja, dzahabat, dia akan pergi. Dan ada tambahan, wa idza qama sahibul Qur'an wa qara'ahu bil laili wan nahari dzakarahu. Apabila menghafal Al-Qur'an ini, sahibul Qur'an, teman Al-Qur'an ini, berarti dia ulang-ulang Al-Qur'an itu. Dia baca malam hari dan dia baca siang hari, dia ingat dengan Al-Qur'an yang dihafal. Wa idza lam yaqum bihi nasiyahu. Apabila dia tidak membacanya malam dan siang, maka dia akan melupakannya. Dari ayat ini memberitahukan kepada kita bagaimana cara kita menghafal Al-Quran. Siang dan malam dibaca. Kita juga pernah mempelajari dari bimbingan Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim bagaimana cara kita untuk menghafal. Yaitu dibaca pagi, dihafalkan pagi, kemudian waktu asar diulang lagi apa yang dihafal pagi. Ta'ahada, kita mengulang-ulangi melihatnya. Ya, sebagaimana kita, Masya Allah, ta'ahada di jawab. Ya, ini sering lihat-lihat HP. Ya, sebentar ada HP. Hatta jawab la yafakka'ana. Sehingga HP tidak pernah terlepas dari kita. Jadi ada yang mengatakan kalau seandainya manusia ini melihat Al-Quran seperti dia melihat HP, maka dia sudah hafal Al-Quran. Nah, sering membukanya, sering melihatnya. Nah, kita sekarang coba untuk membaliknya. Jadi di aplikasi di HP itu ada Al-Quran. Bagaimana kita sering melihat ya, Al-Quran. Innama maqlu sahih Al-Quran kama al-'ilmu mu'aqqalah. Misalnya perumpamaan sahih Al-Quran, teman Al-Quran sahih. Dan tidak disebutkan di sini qari Al-Quran yang membaca Al-Quran, tapi sahih Al-Quran. Ya, berarti sahabat Al-Quran. Oh, sahabat. Ya. Seperti Ibil Al-Ma'aqalah. Unta yang ikat. Fihi al-hathu ala ta'ahud al-Qur'an wa tilawatihi. Maka dalam hadis ini terdapat dorongan untuk selalu memperbaharui hubungannya dengan Al-Qur'an. Ta'ahud itu memperbaharui hubungannya. Bisa lihat lagi. Itu namanya ta'ahud, memperbarui hubungannya. dengan Al-Quran, watilawatihi dan membacanya, walhadaru min ta'wirihi linnisyan, pada hadis ini juga terdapat peringatan dari membiarkan Al-Quran untuk lupa. Jadi artinya jangan sampai lupa. Kalau kita memperbaharui hubungan kita dengan Al-Quran terus, melihatnya terus, berarti ini perintah untuk memperbaharui hubungan kita dengan Al-Quran supaya jangan lupa, sekaligus peringatan jangan kita biarkan Al-Quran dilupakan. Qala al-Qadhi, Qadhi mengatakan, wa ma'na sahibul Quran, sahabat Al-Quran, ay alladhi allafahu, yaitu orang yang dekat dengan Al-Quran. Ya. Ulfa. Yang dekat. Sebagaimana juga. Ya. Mu'allafatu qulubuhum. Orang yang hatinya didekati. Nah, sahih Al-Quran adalah orang yang selalu bersahabat dengan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Makanya dikatakan nanti Allah mengatakan kepada sahih Al-Quran, bukan kepada yang membaca Al-Quran, tapi sahih Al-Quran, orang yang temannya Al-Quran di dunia. Ya, bacalah, ikra, waratil kama kunta turatil, baca Al-Quran dan tartilkan sebagaimana engkau di dunia dulu membacanya. Wal musahabatu al muallafatu, musahabah persahabatan, al muallafatu, al muallafatu yaitu kedekatan, mu'alafa. Wa minhu fulan sahibu fulan, di antaranya adalah fulan sahabat fulan, berarti sahabat teman terus berkawan banyak, tidak hanya sebatas kawan sekali ketemu sudah itu pergi, enggak, tapi sahabat yang selalu mendampinginya. Ashabul jannah, ashabul nar, ashabul hadith, ashabul ra'i, ashabul sufa, ashabul ibn wa ghanam, sahibul kanz, sahibul ibadah. Itu ashabul jannah, teman-teman surga, yaitu orang menikmati surga. Ashabul nar, teman-teman api neraka, yaitu orang menikmati neraka. Ashabul hadith, sahabat-sahabat hadith, yaitu orang selalu berkecimpung dengan hadith. Ashabul ra'i, ya, sahabat-sahabat akal, logika, rasio, ya, orang yang selalu mendahulukan rasio. Ashabul suffah, yaitu sahabat Nabi yang dia adalah orang yang dibiayai hidupnya oleh Rasulullah, yang mereka tidak punya keluarga, tinggal di masjid. Ya, dia selalu di depan. Ashabu ibil mughanam, teman unta dan teman kambing, maksudnya yang memelihara unta dan kambing. Selalu dia bersama unta, selalu bersama kambing. Karena dia memeliharanya, karena dia mengembalanya. Sahabul kanz, orang yang memiliki pemeliharaan harta. Sahibul ibadah, sahabat ibadah, orang yang selalu beribadah. Nah, berarti sahabat Al-Quran, orang yang selalu dengan Al-Quran, selalu dia baca, selalu dia ulangi, selalu dia ta'ahud. Itu namanya sahabat. Jadi kita lihat bagaimana bentuk orang yang sahabat Al-Quran, apabila dia baca siang dan malam, maka dia bisa ingat. Ya. Tapi kalau dia tidak baca siang dan malam, dia akan lupa. Maka di sini isyarat bagaimana cara kita murojaah, murojaahnya siang dan malam, agar kita tidak lupa. Hadis berikutnya dari Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi'sama li ahadin yaqulu nasitu ayata kaita wa kait, bal huwa nusi istadhkiru al-Qur'an ولهو أشد تفصيا من صدور الرجال من الغنم بعقولها من النعم من النعم بعقولها. Apa kata Nabi Rasulullah bersabda, sejelek-jelek bagi seseorang mengatakan aku lupa ayat ini dan itu. Malahan dia dilupakan. Ya, jangan dia menyebutkan saya lupa, tapi dikatakan, aduh, saya dilupakan. Ya, kalau dia mengatakan saya lupa, sebelumnya kita telah bahas, seakan-akan dia melupakan, termasuk ke dalam celaan. Atat ke ayat nafana sita, telah datang kepadamu ayat-ayat kami lalu kamu melupakannya, itu adalah celah. Istadkiru Al-Quran, ulang-ulangi, ingat-ingat Al-Quran. Makanya perintah kita mengulangi Al-Quran. Berdoa kepada Allah agar Allah menganugerahkan kepada kita untuk membaca. Kita berlindung kepada Allah dari kita dipalingkan dari Al-Quran. Apalagi kalau seandainya sampai terbit apa selain muncul kebosanan terhadap Al-Quran, alhamdulillah kita berlindung kepada Allah dari hal ini. Kita mohon kepada Allah agar kita diberikan kemudahan. Nah, kembali lagi kita ke pembahasan sebelumnya. Tidaklah kita mengulang hafalan itu kadar ukuran yang menjamin kontinu. Lanjut terus menerus. Ini yang perlu kita. Kalau kita bebankan, wah saya mau membacanya sekarang ini 10 juz. Mungkin hari ini aja setelah itu enggak lagi muncul pesan. Tapi lakukanlah sesuatu yang bisa menjamin kita untuk tidak memperhatikan. Ada di antara murojaah yang saya melihat wallahu'alam bagus juga, sebagaimana dilakukan oleh seorang anak yang belum bisa membaca Al-Quran karena memang ada gangguan pada di sarafnya kalau tidak salah, tapi dia hafal Al-Quran sampai ayat-ayatnya, sampai karena posisinya di mana, tapi dia tidak tahu baca Al-Quran. Dia sudah hafal Al-Quran, ketika ditanya bagaimana cara murojaah anak ini, ibunya mengatakan murojaahnya satu juz cuma sehari. Ketika dia sudah hafal 30 juz, satu juz sehari. Tapi hafalan satu juz ini tidak ada salah. Jadi murojaahnya itu tidak ada salah. Maka mungkin anak-anak kita coba murojaah misalkan satu atau dua surat. Kita baca sampai hafalan kita tidak ada yang salah. Diulangi 5 kali. Satu surat tadi lancar, kita ulangi 5 kali. Jadi kalau murojaah itu istilahnya 1 kali 10 lebih baik daripada 10 kali 1. Satu surat dibaca 10 kali pada waktu yang sama lebih baik daripada membaca 10 surat dibaca sekali. Maka lakukan. Dan 5 misalkan 1 kali 10 kali 5 6 sampai tidak ada yang salah. Atau misalkan satu halaman, dua halaman itu murojaah. Tapi halaman itu enggak ada salah. Nah, besok begitu juga. Nah, ini akan lebih lengket untuk beberapa hari ketimbang kita murojaah sekali aja. Nah, besok tidak lengket. Jadi pastikan hafalannya baru minta maaf. Itu murojaah. فَلَهُ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ سُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ بِعُقُلِهَا. Sungguh dia, yani Al-Quran, lebih kencang تَفَصِّيًا yani infisal, terlepas lari dari dada pembacanya atau penghafalnya, dari dada laki-laki, daripada onta dari ikatannya. Jadi Al-Quran kalau tidak murojaah tidak ada jaminan. Saya sekali baca Al-Quran hafal langsung susah, tidak ada jaminan. Harus diulang Malahan rasa aman ini yang menjadikan kita lalai. Ya, merasa aman tidak akan lupa, ini yang menjadikan kita lupa. Nah, saya bisa menghafalnya sekali, nanti tidak hilang dalam sekian kali. Diulang terus, karena nanti mengatakan bahwa Al-Quran dari hafalan kita kalau sudah mulai agak tersendat-sendat, nah ini berarti perlu kelancaran lagi. Nah, di antara bimbingan dari ulama, ya kita ada merujukannya dengan sholat malam, sholat sunnah. استذكروا القرآن فهو أشد تفصيا من صدور الرجال للنائم بأم بعقولها ini adalah mengingatkan kepada atau perintah untuk kita betul-betul menjaga hafalan kita. Menjaga hafalan kita, jangan sempat kita tinggalkan. Qala Abdullah, Abdullah Mas'ud mengatakan, ta'ahadu hadhihi al-masahif. Perbaharui hubungan kita dengan mushaf-mushaf ini. Wa rubbama qala al-Qur'an. Boleh jadi beliau mengatakan Al-Qur'an. Perbaharui hubungan kita dengan Al-Quran. Kalau huwa asyaddu tafassiyan min sudur rijal min an-na'am min nuqulihi. Sungguh Al-Quran itu lebih keras atau lebih cepat lepas dari dada-dada laki-laki daripada unta dan ikatannya. Qala Rasulullah SAW, la taqul ahadukum nasitu ayataka kaita wa kaita bal huwa nusi. Kata Nabi, jangan salah seorang yang itu mengatakan aku lupa ayat ini dan itu, katakan mana dia akan dilupakan. Mana dia dilupakan. Jadi jangan kita mengatakan nasi itu, jangan kita kata saya lupa, nanti aku betul-betul lupa. Ya, nanti betul-betul dia dilupakan. Dan itu juga ayat berikut, hadis berikutnya dari Ibnu Mas'ud, sami'tu Rasulullah SAW yaqul bisa ma dirajuli an yaqula nasitu surata kadha wa kaita wa kaita aw nasitu ayata kadha wa kaita bal wa nusi. Sangat jelek bagi seorang mengatakan aku lupa surat ini dan itu, atau aku lupa ayat ini dan itu, malahan dia dilupakan. Jadi jangan ucapkan itu, sebab bisa mengakibatkan memang kita lupa. Akan tetapi bacalah unsi itu, ya aku dilupakan. Kemudian dari Nabi Musa, Nabi Rasulullah sampai ta'ahadu hadzal Qur'an, wallahi walladhi nafsu Muhammad biyadihi lahuwa ashaddu tafallutan minal imini fi uquliha. Perbaharui hubungan kita dengan Al-Quran demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, sungguh dia ashaddu tafallutan, sangat cepat tafallut lari, ya, terlepas, terpisah, minal ibil min ukulha, daripada unta dan ikan. Jadi kita sangat diperintahkan untuk selalu mengulang-ulang Al-Qur'an. Jangan kita sampai melupakannya, dan jangan kita mengatakan aku lupa, tapi aku dilupakan. Itu bahasa Indonesia. Tapi kalau kita mengatakan aku lupa, mana dia betul-betul dia dilupakan. Muslimin dan muslimat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu mari kita selalu menjaga hafalan kita yang sudah Allah Subhanahu wa taala amanatkan kepada kita, berupaya mengulang terus. Ya. Cari waktu yang baik bagi kita untuk mengulangnya. Sedang di atas kendaraan kita bisa mengulangnya. Alhamdulillah, nikmat yang Allah berikan kepada kita, media-media yang ada, ya, HP, bisa kita mendengar terus, mengulang terus.